dikedak tuh hatiku tak gitu. Bar debur gedebar hatiku tak sabar. Lama sudah khayal cinta sanding berdua di bidung cinta. Sanding berdua di bidu cinta.